بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب، ما لعبة كتير. Baik. Kemarin ada tugas apa? I'rab asyar pada itsna asyar. Ja'a itsna asyara taliban. I'rabnya bagaimana? Hah, Abang Umar. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifnya batana 'anil tan'anid dhamma li'annahu mulhaq bil muthanna 'ashara isman mabniyan 'ala al-fath badal nunil muthanna la mahalla lahu wa taliban tamyiz mansubun 'alamatu nasbihi al-fath. Tayyib. Tapi kita tidak perlu katakan apa badal, karena dia bukan mengganti. Karena kalau dikatakan badal berarti apa? Dia tidak fungsi. Berarti hakikat maknanya cuma itsnan. Padahal kan itu tarkib 12 jadinya. Jadi dia tidak diinginkan dua tok. Nah, badal, tapi fi maqam badal nun. Fi maqam nun apa? Mutsanna. Kalau kita katakan badal, dia tidak menjadi umdah, padahal dia di situ sebagai apa? Pokok, dalam artian nam dari si makna fa'ilnya. Kan yang diinginkan 12. Yang diinginkan 12. Jadi kenapa mereka menempatkan asyara na'am tayyib ismun mabniyun al-fathi la mahallalha min al-i'rab. Kenapa? Li'annahu fi maqamin nun apa? Nun itsnan. Tayyib. Walaupun khilaf, ikhwan fillah, khilaf dalam masalah ini tentang apa? Tentang i'rab asyara ini. Demikian pula apakah fa'ilnya itu langsung jadi satu itsna asyara atau cuma itsna saja? Nah, karena kalau dikatakan itsna saja berarti fa'ilnya dua tok. Asyaranya bagaimana? Baik. Cuman nah perlu kita pahami di sini bahwasanya yang dimaksud dengan fa'il di sini adalah fa'il dari sisi nahwu. Jangan jadi tidak usah bingung. Fa'ilnya kok berarti cuma dua tok. Yang 10 lalu bagaimana? Yang tidak. Yang 10 bagaimana? Nah, padahal yang dimaksud dengan fa'ilnya 12 talib itu. Nah, cuman afanifillah yang diinginkan di sini adalah apa? Fa'il dari sisi nahwu. Ya, fa'il dari sisi nahwu, bukan na'am secara hakikat. Karena kalau yang diinginkan adalah secara hakikat, maka kita tidak bisa mengatakan Zaid sebagai fa'il pada contoh apa? Lam yakum Zaidun. Ya. Lam yakum Zaidun. Zaid apa i'rabnya di sini? Zakaria. Ya. Hah? Fa'il dia enggak berdiri kok fa'il. Hah? Lam yakum Zaidun. Nah. Nah, jadi jangan bingung kalau ada ya teron demikian. Lam yakum Zaidun Zaid fa'il. Loh, kok fa'il dia tidak melakukan apa-apa? Dia dikatakan di sini lam yakum, tidak berdiri. Kok fa'il? Ya. Fa'il secara apa? Secara nahwu. Demikian pula pada contoh na'am ja'a itsna asyara taliban. Na'am. Jadi yang diinginkan secara nahwu. Jadi secara nahwu itsna itulah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Kemudian Nam asyara. Tayyib. Isim mabni ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Ada yang mengi'rab fi mahalli nam jarrin nam bil idhofah padahal. Cuman ini qaul wallahu ta'alam fihi dha'f. Ada kelemahan padanya. Karena yang diinginkan di situ bukan idhofah, karena hakikat dari apa? Itsna asyara itu kan itsnan dan asyar. Jadi hakikatnya seperti na'am na'am ataf wa maktuf. Tayyib ataf wa maktuf. Jadi 2 dan 10. Jadinya 12. Itu yang diinginkan. Jadi asyara yang rajih la mahala lahu min al-i'rab. Tayyib. Suara lirik jadi kayak kita yang ini kayaknya itu. Ya usah ini. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibn Hisham rahimahullahu taala. وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم مساعة أن يؤتوا أولي القربى فأولو فاعل وعلمة رفعه الواو وأولي مفعول وعلمة نصبه الياء وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فهذا مجرور وعلمة جره الياء. Pertama yang lalu kita telah masuk pada jamak mudzakkar salim. Pengertiannya bagaimana? Alhamdulillah. Sifat limudakkan akil. Nah, jadi ada poin-poin penting berhubungan dengan ta'rif jamak mudzakkar salim. Yang pertama, nah, penunjukannya jelas dalam ayat 9. Tapi dipersyaratkan apa? Ma'asalamati bina'i wahidihi min at-taksir maka nalahu mufradun min lafdih. Mufrad min lafdi. Ini yang kedua. Sawa unkana alaman au sifatan li mudzakkar akil. Jadi kemungkinannya yang dua, dia berupa alam atau sifat. Nah, di sana ada lafaz-lafaz yang orang Arab mengirab dengan irab jamak mudzakkar salim tapi tidak memenuhi syarat. Makanya mahmulun alaih atau mulhaq sama. Berkata alhamalu ay alhaqu sama apabila na'am pada jamak mudzakkar salim ini beberapa lafaz. Qala wal mahmulu ala hadzal jam'i arba'atu anwa'. Ahaduha asma'ul jam'in. Wa hiya ma la wahida laha min lafdhiha. Wa hiya ulu wa 'alamuna wa 'ishruna wa babu. Dan yang dimulhakkan yang dibawa kepada i'rab jamak mudzakkar salim walaupun tidak memenuhi syarat itu ada 4 golongan. Yang pertama na'am asma'ul jamak, ya isim-isim jamak. Jadi isim yang memang menunjukkan makna jamak dan dia tidak memiliki apa? Mufrad dari lafadznya. Kalau mufrad selain lafadznya ada tidak? Nah, ada tidak? Ada mufrad tapi bukan dari lafadznya seperti isyrun. Mufradnya apa berarti? Hah? Wahid. Nah, ya. Saya terjebak. Isyrun mufradnya enggak asyar. Asyar 10. Bagaimana mufrad? Nah. Tayyib. Islam ya mufradnya wahid, cuman bukan dari lafadznya, sehingga dikatakan di sini mala wahid laha min lafzi. Naam, tidak memiliki naam bentuk mufrad dari lafadznya. Dan ini ulu alamuna dan isyrun serta babnya. Athani jumu'u taksirin taghayyara fiha bina'ul wahid wa 'uribat bil huruf. Yang kedua adalah isim-isim yang berupa jamak taksir yang berupa na'am padanya bina mufradnya dan di'rab oleh orang Arab dengan huruf. Taim, kenapa dimasukkan jamak taksir? Kenapa? Karena ada perubahan. Padahal syarat jamak mudzakkar salim apa? Ma'a salamati bina'i wahidihi minat taksir. Taim, wahiyya banun wa iharun wa aradun wa sinun wa babu. Adapun banun, aradun, sinun, na'am, maknanya wadi. Yang anda mencari iharun. Dan kemarin bab sinun bagaimana topiknya? Bab sinun. Bentar mari. Kita lewati bagian bab sinin ketika membahas apa? Asma'u sita, topiknya? Kullu ismi thulasi huripat lamuhu wa uwidu anha al-ha ha'un ta'nif walam yukassar. Nah, tayyib. Pada bab asma'u sita kemarin kita sebutkan bab sinin. Nah, tayyib. Semua isim yang thulasi dan lam. Nah, kalimahnya dia apa? Dihilangkan dan di ganti dengan hak ta'nif. Nah, dan tidak apa ditaksir. Tapi dimasukkan ke kategori jamak mudzakkar salim, ya ilhaqan. Atsalits jumu'u tashihin lam yastawfi syurut. Nah, datang dalam bentuk jamak tashih. Taib. Jamak mudzakkar salim maksudnya, tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat ka'ahlun, na'am, wa wabilun. Tayyib, ahlun dan wabilun. Ahlun mufradnya apa? Ahl. Di sini kenapa dia tidak memenuhi syarat? Apa yang tidak terpenuhi pada ahlun dan wabilun? Jadi syarat-syarat jamak taksir. Nah, karena bukan apa? Alam atau sifah limudzakkar akhil. Baik. Ar-rabi' masum ya bihi min hadzal jama'. Yang keempat yaitu siapa saja yang dinamai dengan jamak ini maka di'rab mulhaq. Seperti aliyun, na'am zaidun. Seorang dinamakan dengan Aliyun atau seorang dinamakan dengan Zaidun diilhakkan nam dalam mengirab dengan jamak mudzakkar salim. Ini secara ringkas ada empat golongan. Sekarang kita masuk pada penyebutan Ibnu Hisham dimulai dari ulu. Tayyib, ulu bimakna ashab ismun jamak la wahida lahu min lafdih bal min maknahu wa huwa dhu. Ini jelas isim jamak yang tidak memiliki apa? Lafadz mufrad. Tapi dia punya apa? Punya mufrad dari apa? Dari maknanya yaitu dhu. Ulu ya, mufradnya apa? Dhu. Nah, tapi bukan dari makna. Qala Allahu ta'ala wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Nah, dibaca i'rabnya. Baik, sampai terakhir. Nah, mikro. jumlah bila bila nafinya wa alamatu jazmihi harfu harfi illa wa huwa ya ulum fa'ilun marfu'un wa alamatu jazmihi al-waw ya anahu mulhaq bi jam'i mudhakkar sanad wa huwa mudhaf al-fadlu mudhafu ilayhi ulul fadli al-fadli mudhafu ilayhi majrurun bil mudhaf minkum jar wa majrur muta'alliqan bi mahdhufin an min ulum wasa'a ma'tufun 'ala al-fadli an harfu masdar wa nasbi wastiqbal wa yaqtu fi'l al-mudhari al-mansub bi an wa 'alamat nasbihi al-fun wal waw dhamir al-mutasil fi mahall rafa' uni maf'ul bi mansub wa 'alamat nasbihi ya li annahu muhaq bi jar'i mudhakkar salim al-qurba mudafun ilayhi majrurun bil mudaf wa 'alamat jar'ihi al-hasra al-muqaddara mana'an dhuhriha at-ta'ammul wal masdar mu'awwal min an wa ma dakhalat alayhi bi mahalli jar bi ala bi ala mahdhufa ma'a la nafiya ay ana an la yaqtu ay ana ana mutiyahi. Jadi syahidnya di sini yang perlu diperhatikan, kalau ulu mudah bahwa walaya tani ulul fadli minkum. Cuman di sini ada apa? Ada tambahan faedah berhubungan dengan makna ayat. Ayuk tu ulil kurba. Nah, tayyib. Perhatikan. Al kurba mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf alamatu jarhil kasrah al muqaddarah ma'ana min dhuhri ta'addur. Wal masdarul muawwal min an wa ma dakhalat alaihi fi mahalli jarrin bi ala al mahdhufah ma'ala an-nafiyah. Tadi di sana adalah nafiyah yang apa? Mahdhufah. Jadi dimahdhufkan dua. Na'am. Tayyib. Ala dan la. Jadi makna ayat ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ala alla yu'tu ulil qurba. Ai ala andami idyanihim. Dengan ini kita tidak kebingungan, karena kalau kita tidak apa mentakdirkan la pada nah, kalimat ini akan rancu maknanya. Taim. Kisah ini ayat ini berhubungan dengan kisah siapa? Kisah Ifk. Terkhusus dengan siapa ini yang berhubungan dengan ayat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang na'am bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada Misbah. Na'am. Tayyib. Jadi makna ayat apa? Ala alla yu'tu ulil qurba. Qala fa'ulu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al-waw wa uli maf'ulun wa 'alamatu nasbihil ya. Ini jelas. Faqala ta'ala inna fi dhalika ladhikra li ulil albab. Fa hadha majrurun wa 'alamatu jarrihil ya. Nama bahasa inna fi dhalika la dhikra lam muzahlaqah. Sifat li dhikra. Wa uli الباء والباب ضم الضم مجرور بالمضاف ولم يجر على قصر الضم. نعم. Kenapa dinamakan dengan la muzahlaqa pada la dzikra indah ya Zakaria? Kenapa dinamakan muzahlaqa? Apa? Baik. Nah, muzahlaqah yaitu yang lam yang apa? Yang terpeleset, tergelincir. Kenapa? Karena memang disingkirkan awalnya apa? Ini di awal. Nah, lam lamu taukid ini asal. Demikian pula inna taukid. Tapi nah, tidak disukai berjajar-jajarnya apa? Nah, taukid dalam satu tempat. Maka ya lam ditendang untuk apa? Dia nempel pada apanya? Pada isim inna. Sehingga isim. Inna fi dzalika la dzikra. Tayyib. Pada isim inna. Ini lam muzahlaqah. Ya, asalnya lam itu di depan, lam taukid. Tapi tatkala bertemu dengan inna, akhirnya apa? Harus digeser. Tayyib. Syahidnya li ulil albab. Di sini uli, nah, di irob dengan irob, jamak muzakkar salim. Qala minha 20 wa akhawatuhu ila 90. Kala zarqani fahuwa ismu jam'in la wahida laha la wahida lahu min lafdha min lafdhi wala min makna, yaitu isim jamak yang tidak memiliki nama apa mufrad dari lafadznya, cuma dari maknanya saja. Kalau dari maknanya berarti apa tadi, mufrad dari isrun wahid. Nah, wahid. Isrun wa akhwatuhu, wa akhwatuhu wa hiya sa'irul uqud ila 90 bi idkhalil ghayah. Maksud bi idkhalil ghayah apa? Masuk apa yang masuk badannya belum? Yang perlu yang satu. Nah, berarti untuk kalimat ini wa hiya sa'irul uqud ila 90 bi idkhalil ghayah, maksudnya matisin juga ikut. Nah, wa kulluha waqi'atun fit tanzil. Naam, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, iyyakum minkum 20 sabirun. Aba i'rab 20? Faiz. Ismu yakun. Ismu yakun mu'akhar. Tayyib. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 laylah. Syahidnya 30 dan 40. Sekarang i'rab dari 30, Pak Umar. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin. Salasin i'rabnya maf'ulun bi tsani dari nam wa'ada. Maf'ulun bi awal Musa. Tayyib. Wa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 lailah. 40 lailah. Indaka Abdul Malik. Kalau tadi 30 Mafulun bisani mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Sekarang arba'in al-layla. Bagaimana? Apa yang kita lihat? Tempat. Tama betul maaf. Itu atama yang betul maaf atama. Apa ini? Mana yang harus jawab? Sama. Ini kagak adil. Sama. Taim maf'ulun fi atau dzarf. Taim. Nah, mansubun wa alamatu nasbihi alia. Fala bi thaminhum alf sanatin illa 50 'ama. Alhamdulillah. 50 misalnya. Taim ansur. Nah, faidah musintina miskina. Muhammad. Faidah musintina miskina. Sintin, irabnya. Sittin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi liya. Daruha sab'una dhira'a. Dengar ya. Naam, khabar dari daruha sab'una dhira'an khabar marfu'un wal madrufihi al waw. Fajriduhum 80 jalda. Tolong. Abang Umar. 80. Hah? Apanya? Fajliduhum 80 jalda. Apa ini? Maf'ul mutlaq atau maf'ul bi? Fajliduhum jaldatan wahidah. Fajriduhum jaldatain. Nah, maf'ul mutlak. Nah, fajriduhum 80 jalda. Di sini maf'ul mutlak. Inna hadha akhi lahu 99 na'jah. Apa? 99 na'jah. Alhamdulillah. Hah? Mutada dari apa? Inna hadha akhi lahu 99 na'jah. contoh-contoh dalam Al-Qur'an ya khani fillah. Nah, penggunaan dari apa? Dari 20 sampai 90. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Taqulu ja'ani 20 wa ataitu 20 wa marratu bi 20. Wa kadza taqulu fil baqi. Nah. Wa minha ahlun. Tayyib, ahlun tadi masuk kategori yang mana ahlun? Dibentuk dengan jamak tasih tapi tidak memenuhi syarat. Tayyib. Qala Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna. Tayyib, ahlun jam'u ahlin. Wa ahlun laysa bi'alam wala sifah. Ini sebabnya kenapa dia tidak memenuhi syarat. Bal huwa ismu jinsin jamidin lil qaribi bimakna dhil qarabah. Wa awrada alaihi alwasfu bihi fi qawlihim alhamdulillahi ahlil hamd. Alhamdulillahi ahlil hamdi. Wa ujiba bi anna al-kalam fil ahli bi ma'na al-qarib lal mustahaq aw lal mustahiq fa inna hadha wasfun wa jam'uhu ala ahlin haqiqiyyun la mulhaq kadza qalu. Cuma akhani fillah di sini untuk ahl ternyata datang penggunaan sebagai wasf ya alhamdulillahi ahlil hamdi. Naam. Maka dijawab bahwasanya kalam pada ahl di sini nabi makna al-qarib tidaklah pantas, tidak tepat, sehingga apa? Ahl di sini bukan bermakna qarib. Kenapa? Karena ahl pada ahlil hamdi di sini wasf, sehingga ketika dijamakkan kepada ahlin itu jamak yang hakiki bukan sekedar mulhaq. Wa qala Samban wa fihi bahtun li'annahu in kana al-mu'tabar al-lafdu fa huwa jamidun mutlaqan awil makna fahuwa fi ma'nal mushtaq mutlaqan. Famal fariqud da'i ila qawnilladhi bi ma'nal qarib ghayra sifah waladhi bi ma'nal mustahiq sifah ila an yakhtara thani wa yuqal al-qaribu bi ma'nal dhil qarabah mulhaqun bil jamid li ghalabatil ismiyah alaihi fata'ammal ra'aitu raudani dhakara anna ahlan tayyib anna ahlan alwas lam yastawfi jam'uhu syurud. Lima dhali annahu la yakbalu ta' wa la yadullu ala tafdil. Ini iskal berhubungan dengan ahl ikhwan fillah karena memang datang penggunaan ahl sebagai wasf. Maka Soban mengatakan aku memiliki pembahasan dalam masalah ini. Li'annahu in kana al-mu'tabaru lafd fa huwa jamidun mutlaqan. Kalau yang menjadi i'tibar itu lafadznya maka dia senantiasa jamid. Awil makna atau yang menjadi i'tibar itu makna fa huwa fi ma'nal mushtaq mutlaqan. Lalu apa yang menjadi pembeda? Naam. Tayyib. Yang famal fariqud da'i ila qaulil ladzi bi ma'nal qaribi ghayra sifah. Naam, apa yang menjadi pembeda yang mengajak untuk menunjukkan apa? Ma'nal qarib itu selain sifah. Kemudian walladzi bi ma'nal mustahiq itu sifah. Yang bermakna mustahiq seperti ahlil hamdi yaitu al mustahiq lil hamd. Yang berhak untuk mendapatkan pujian. Kok kalau bermakna qarib itu bukan sifah sedangkan kalau bermakna mustahiq itu sifah, apa yang menjadi dai untuk membedakannya? Kecuali kalau kita apa memilih atsani maksudnya illa an yakhtara atsani maksudnya apa? Atsani maksudnya di sini yang dimaksud dengan tsani di sini apa? Kita pahami dulu kalam Somban. bermakna i'tibar makna. Yang dilihat adalah i'tibar makna sehingga dia senantiasa mushtaq. Sekarang Ikhwan Fillah Somban ingin memberikan penjelasan tentang makna ahli. Jadi ahli itu nah bisa dilihat dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Kalau dari lafaz memang dia senantiasa jamin. Tapi kalau dia lihat dari sisi makna dia itu mushtaq. Tayyib. Kemudian apa yang membedakan? Tayyib. Kalau bermakna qarib itu adalah sifat, sedangkan kalau bermakna mustahik itu tayyib. Terbalik. Kalau bermakna qarib itu bukan sifat, kalau bermakna mustahik itu sifat, kecuali kalau kita memilih i'tibar apa? Makna. Wa yuqal al-qaribu bi makna dil qarabah mulhaqun bil jamid. Lighalabatil ismiyah alaihi fata'ammal. Dan al-qarib yaitu makna qarib itu bermakna dil qarabah yang memiliki kekerabatan. Sehingga dia diilhaqkan kepada isim jamid. Kenapa? Karena ghalabatul ismiyah alaihi. Tsumma ra'aitu raudani dzakara anna ahlan al-wasf lam yastawfi jam'uhu syurut li'annahu la yaqbalu ta'. Naam. Wala yaqbalu wala yadullu 'ala tafdhil. Ini pendapat lain dari Ar-Raudani. Tanbih i'lam anna al-musannif dzakara ahlun fil matan ba'da dzikri 'alamun. Wahuna ayuhi syarah lam yata'arrat li'alamuna bil kulliyah faka'annahu ghafala anhu wa antaqala min ishrun wa akhwatihi ila ahlun wa nahnu nata'arrat lahu tatmiman bil fa'idah. Tayyib, ini tanbih yang bagus. Kenapa? Mustanib rahimahullah ta'ala nah, dalam matan menyebutkan adanya apa? Adanya alamun, tapi dalam syarah langsung loncat ke keterangan tentang ahlun. Dan ahlun untuk mudahnya fanifila sebabnya dia na'am mulhaq tidak dikatakan jamak karena bukan apa? Bukan alam, bukan sifat. Kecuali kalau na'am dia diinginkan makna apa? Diinginkan makna al-mustahik. Kalau bermakna al-mustahik sebagian mengatakan ahlun itu ahlun adalah jamak mudzakkar salim yang hakiki. Kenapa? Karena kalau bermakna mustahik dia saat itu adalah sifat. Paham di sini letak tadi na'am khilaf dan faedah dari Somban. Dan kita selesaikan dulu tentang ahlun sebelum pindah ke alamun. Ahlun qala Allah taala syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syahidnya wa ahluna i'rabnya bagaimana? Wa ahluna wa ahluna ma'tuf ala amwalina karena fa'ilnya amwaluna. Tayyib. Wa huwa mudhaf wa ana mudhaf ilayh. Min awsati ma tun'imuna ahlikum. Tun'imuna ahlikum, ahlikum apa? Amsa'in. Maf'ulun bi tadi tun'imun itu min awsati ma tun'imuna ahlikum. Kemudian ila ahlihim abada. Ini jelas ahlihim majrurun fi ila wa alamatu jarrihi liya. Untuk min awsati ma tun'imuna ahlikum ada perlu diperhatikan tentang ma-nya ifanifina. Tentang ma di situ. Ma di sini isim mausul. Min awsatil ladhi tun'imuna ahlikum. Al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa tsalits majrur. Naam. Awal pada naam syaghalatna amwaluna wa ahluna. Beliau katakan fa'il tajawuzan. Naam. Wa illa naam dalam i'rab secara nahwu wa ahluna sebagai apa? Apa? Maf'ul. Naam. Taim. Untuk alam kita akhirkan. Nanti kita bahas. Subhanallah.